Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Sampai mana? Sampai mana game? Lima tiga yang atas. Kita masih dalam penjelasan Syekh Yahya Hafizahullah tentang baitnya Imam Ibn Al-Wardi tentang kematian. Malik, enggak boleh ngobrol. Ayo perhatikan. Dan juga sudah kita ambil ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya seseorang pasti akan menemui ajalnya. Baik, kita lanjut. Qala Syekh Yahya hafizahullah wa yaqulu Allah ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, حتى إذا جاء أحدهم الموت, sampai datang kepada mereka al-maut, yaitu kematian. Qala rabbirji'uni, maka ia pun mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fi ma tarakt, supaya aku bisa beramal amalan yang saleh dalam hal-hal yang dulu ku tinggalkan, ku sia-siakan dari perintah-perintah yang tidak kulaksanakan dan dari larangan-larangan yang kuterjang. Sekarang aku kembalikan, ya Allah, biar aku lakukan, biar aku patuhi. Kalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, sekali-kali tidak. Innaha kalimah, itu semua hanyalah sebuah ucapan. Huwa qailuha, dia sendiri yang mengucapkannya. Dan ini yang dipakai dalil bahwasannya kalimah di dalam penggunaan Al-Quran dan juga di dalam penggunaan hadis dan juga di dalam penggunaan kalimat bahasa Arab, kalimah itu artinya adalah kalam. Faham? Tapi di dalam definisi dan di dalam terminologi ahli nahwu, kalimah itu adalah kata. Padahal di dalam penggunaan bahasa Arab, Al-Quran maupun hadis maupun kalamnya, para Arab, kalimah itu maknanya adalah apa? Ucapan yang sudah sempurna, bukan satuan kata. Dan ini tidak mengapa, karena masing-masing bidang memiliki istilahnya sendiri-sendiri. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu ucapan yang sempurna namanya apa? Perkataan, bukan perkalimatan. Paham? Sama. Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Kalimat yang sempurna itu namanya kalimah. Berbeda dengan definisi kalimah di dalam ilmu nahwu. Ini salah satu dalilnya. Karena yang dimaksud oleh Allah di sini kalimah bukan satu kata, tapi seluruh tadi, yaitu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Semua itu dikatakan oleh Allah sebagai kalimah, yaitu ucapan yang sempurna. Tidak sebagaimana definisi dalam ilmu nahwu. Dan ini tidak mengapa, sekali lagi hal ini tidaklah mengapa, karena masing-masing fan, masing-masing ilmu, bidang ilmu memiliki istilah dan memiliki sebutan yang khusus, bebas membuat mustalah. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga, ucapan yang sempurna disebut sebagai perkataan. Padahal kata itu ya satuan, satu kata itu. Kenapa enggak dikatakan sebagai perkalimatan? Nah, itu sama. Paham? Jadi dalam bahasa Indonesia juga, ucapan yang sempurna itu namanya perkataan, bukan perkalimatan. Padahal dalam ilmu bahasa Indonesia, kata yang kalimat yang sudah sempurna itu namanya kalimat, bukan kata. Sama, dalam masalah ini bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama. Dalam bahasa Arab juga kalimat yang sempurna namanya kalimat. Dalam bahasa Indonesia juga ucapan yang sempurna juga namanya perkataan, bukan perkalimatan. Jadi beda di dalam istilah ilmu bahasa dan beda penggunaan di dalam keseharian. Ini faedah sampingan dari kalimat-kalimah ini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanyalah sebuah perkataan yang dia sendiri yang mengucapkannya. Itu hanya angan-angan. Itu hanya ucapan ia sendiri. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengkabulkan. Tidak ada yang mendengar. Mendengar itu dalam bahasa Arab juga memiliki 4 makna. Ada yang mendengar, maknanya mengkabulkan. Ada yang mendengar, maknanya itu mematuhi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Jadi kalimat sami'a di dalam bahasa Arab itu memiliki 4 makna. Yang pertama, mendengar biasa, mendengar, krungu itu. Makna yang kedua adalah mendengar dan memahami. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu law kunna nasma'. Di situ bukan berarti dia tuli. Dia mendengar tapi enggak mau istima'. Enggak mau mendengar yang sifatnya itu memahami. Kemudian mendengar yang ketiga, sami'a, maknanya adalah taat. Sami'na wa ato'na, itu maknanya taat. Seperti dalam ucapan sami'na wa ato'na. Sami'na di situ bukan berarti cuma mendengar tok, juga bukan berarti memahami, tapi juga mematuhi. Dan yang keempat adalah sami'a bermakna mengkabulkan. Seperti sami'allahu liman hamidah. Itu bukan kok mendengar, tapi maknanya adalah mengkabulkan, membalas, dan yang semisalnya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam Badai'ul Fawaid. Makna sami'a dalam bahasa Arab memiliki 4 tingkatan makna. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah sebuah ucapan yang dia sendiri yang mengucapkannya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, alam barzakh, pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Fa idza nufikha fis-sur, apabila telah ditiup sangkakala. Nufikha fis-sur, naibul fa'ilnya adalah fis-sur itu. Tapi karena nufikha itu enggak bisa muta'addi kecuali dengan huruf. Fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala telah ditiup, fala ansaba bainahum, maksudnya adalah hari kiamat. Fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi nasab. Tidak ada lagi nasab-nasab di tengah-tengah mereka. Anak lupa dengan bapak, bapak lupa dengan anak. Dan seterusnya. Yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, dan mereka tidak saling sapa, tidak saling menanyakan. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ini keadaan pada hari kiamat. Jadi kalau sudah hari kiamat, maka sudah enggak ada lagi saling mengenal. Faman tsaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya berat, maksudnya berat kebaikannya, ini namanya tsaqulat mawazinuhu, lebih berat timbangan miliknya. Faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangannya itu kalah, ringan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang mencelakai diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka akan kekal di dalam jahannam. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ketika membaca ayat-ayat seperti ini, apabila di dalam sholat-sholat sunnah seperti tarawih dan sholat tahajud, maka disunnahkan untuk berdoa. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, Rasulullah kalau melewati ayat surga, beliau berdoa minta. Kalau melewati ayat neraka, beliau berlindung. Ketika di dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat wajib. Talfahu wujuhahumun naru, akan menyentuh wajah-wajah mereka, yaitu api neraka. Jadi api neraka akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka kalihun. Kalih artinya adalah leleh. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Disebutkan di dalam sebagian tafsir, ketika tersentuh oleh api neraka, langsung daging ini langsung meleleh semua, langsung berjatuhan. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Jadi daging saking panasnya bukan gosong, tapi meleleh. Bayangkan. Ila akhiril ayat, sampai ayat-ayat yang berikutnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang ajal seseorang yang datang padanya kematian. Kalaupun tidak kematian, maka ada kematian masal, yaitu hari kiamat. Jadi kematian dan kiamat manusia itu ada dua. Kiamat khusus bagi dia, yaitu kematian. Dan kiamat masal, yaitu hari kiamat secara umum itu. Kalau lepas dari satu, maka enggak akan lepas dari yang satunya lagi. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan suda sebagai hal dalam keadaan sia-sia? La yu'maru wa la yunha, tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang, dibebaskan sebagaimana keyakinan mayoritas manusia yang di muka bumi ini. Mereka meyakini manusia itu bebas. Maka dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tegur. Apakah manusia mengira mereka itu akan ditinggalkan, baik di dunianya maupun di akhiratnya? Alam yakunu tufatan mimmani yumna, bukankah ia dahulu berupa setetes mani dari air mani yang dikeluarkan? Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian dia menjadi segumpal darah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan meluruskan, fasawwa, membentuk hidungnya, membentuk kakinya, membentuk tangannya. Ini makna fasawwa. Faja'ala minhu zawjaini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari segumpal darah tadi, yaitu saling berpasang-pasangan. Adz-dzakara wal unza, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi melalui proses yang begitu panjang, begitu detail. Masa seperti itu kemudian ketika hidup dibiarkan, enggak ada perintah, enggak ada larangan, padahal penciptaannya saja segitu detail, segitu rumit. Alaisa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta? Tidakkah yang demikian itu justru mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah enggak mampu menghidupkan kembali, bahwasanya Allah mampu menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada kemudian ada, apalagi cuma sekedar mengembalikan. Yang sebelumnya tidak pernah ada kemudian ada saja Allah mampu. Apalagi cuma sekedar mengembalikan. Lebih-lebih lagi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti menciptakan dari awal itu sulit, tidak. Tapi mengembalikan itu apabila Allah mampu menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada kemudian itu saja Allah mampu, maka Allah lebih mampu lagi untuk mengembalikan manusia. Bahkan jari jemari, sidik jari ini pun akan persis sebagaimana ia hidup. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bala qadirin, kami mampu untuk mengembalikan jari jemarinya lagi. Makanya kata para ilmuwan, jari jemari ini termasuk bagian manusia yang paling privat, enggak ada yang sama sidik jari ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala nanti enggak keliru dalam mengembalikan sidik jari. Ini sebagai bukti kudrahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia. Sampai-sampai sidik jarinya juga enggak akan keliru. Padahal sudah hancur, dimakan oleh rayap, dimakan oleh cacing tanah, rayap tanah. Nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala persis. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Enggak ada yang salah. Sidik jari manusia. Ala an nusawwiya banana, sampai-sampai kami mampu menciptakan kembali jari jemarinya dalam keadaan sempurna. Ini sebagai bantahan terhadap orang yang meyakini Allah enggak mampu mengembalikan orang yang sudah mati. Baik itu mati di kubur maupun mati dicabik-cabik oleh binatang buas, mau dibakar, mau di apa saja, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan semua itu. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun, sampai datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka ia pun akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami, oleh malaikat pencabut nyawa. Wa hum la yufarridun, dan mereka enggak akan pernah salah, enggak akan pernah mengurangi perintah. Kalau sudah datang ajalnya, mereka enggak akan mampu ditawar, enggak bisa disogok, enggak bisa ditangguhkan. Wa hum la yufarritun, para malaikat pencabut nyawa enggak akan pernah menunda tugas, enggak akan pernah mengurangi tugasnya. Itu makna wa hum la yufarritun. Mereka tidak akan mengurangi tugas mereka sama sekali. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, kalian akan diwafatkan oleh para malaikat maut, oleh seorang malaikat maut, oleh satu malaikat maut, sini mufrad, "alladzi wukila bikum," yang diwakilkan, yang telah dipasrahkan kepada kalian, yang ditugaskan untuk kalian. "Tsumma ila rabbikum turja'un," kemudian kalian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha." Allah akan mewafatkan jiwa-jiwa ketika jiwa-jiwa tersebut meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga yang tidak ditakdirkan untuk mati di dalam tidurnya, karena tidur itu juga termasuk kematian. Dan yang tidak ditakdirkan kematian di dalam tidurnya, fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut, yang sudah ditakdirkan untuk mati, nyawanya enggak dikembalikan. Fayumsik, ditahan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mau tidur hendaknya berdoa dengan doa-doa yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidur itu bagaikan mati. Ada yang lanjut enggak bangun, dan ada yang diberikan arwahnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilun ukhra, dan ada yang diutus, ada yang dikembalikan nyawanya. Ila ajalin musamma, sampai batas yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda, di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Padahal setiap malam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian, tapi manusia tetap saja lalai. Tetap saja tertipu oleh dunia ini. Tetap saja tertipu oleh gemerlapnya dunia, padahal setiap malam diingatkan oleh Allah bahwasanya itu loh mati. Ini loh mati. Seperti itulah kematian. Kamu enggak sadar. Tiba-tiba kamu berada di alam yang lain. Jadi sejatinya tidur kita di malam hari, selain itu adalah bentuk nikmat istirahat dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebagai tadzkir, sebagai peringatan. Itulah kematian. Seperti itulah kematian. Sebagaimana dalam ayat ini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak mampu, tidak bisa untuk menunda. Istakhara yastakhiru, meminta diakhirkan. Istaf'ala, wazan istaf'ala ini ada makna talab. Talabul fi'l. Istadzana, meminta izin. Istakhara, meminta diakhirkan. Mereka tidak mampu, mereka tidak bisa meminta diakhirkan satu waktu pun. Wala yastaqdimun, dan juga mereka enggak mampu untuk meminta dicepatkan. Kalau sudah ajalnya ya itu, enggak bisa dicepatkan, enggak bisa ditunda. Qala min hadithi Abi Izzah Yasar ibn Abid, dan juga dari hadisnya Abu Izzah Yasar bin Abid Al-Hudali. Seorang sahabi namanya Abu Izzah Yasar bin Abd Al-Hudali. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Inna Allah idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah." Sesungguhnya Allah apabila menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba pada suatu tempat, maka Allah akan jadikan seorang hamba tadi butuh kepada tempat tersebut. Entah itu mau berdagang, entah itu mau mengambil kebutuhannya di suatu tempat. Ternyata ajalnya di situ, ya sudah, mati di situ. Jadi apabila Allah menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba pada suatu tempat, Allah akan jadikan baginya kebutuhan pada tempat tersebut. Padahal enggak pernah ke situ. Padahal enggak pernah, dia sebelumnya enggak pernah ke situ, tapi tiba-tiba ke situ. Lah memang ajalnya di situ. Jadi ia mendatangi ajalnya. Misal orang ditakdirkan mati di luar daerahnya, maka Allah akan jadikan ia butuh ke situ. Pada hari itu, pada jam itu, pada detik itu datang ajalnya. Nasallallahu salamul afiyah. Ini innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Apabila Allah menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba pada suatu hamparan bumi, belahan bumi, maka Allah akan jadikan bagi dia kebutuhan kepadanya. Pergi, tiba-tiba saja pergi ke situ. Padahal mungkin sebelumnya dia bukan orang situ, dia enggak pernah ke situ, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menulis ajalnya akan datang di situ, ya sudah, didatangi. Wa qad dzakara al-Munawi Al-Munawi namanya Muhammad Abdul Rauf, sahib Faidil Qadir. Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah, inda hadal hadith fi Faidil Qadir abiyatan tayyibah, disebutkan oleh Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidil Qadir ketika menyebutkan hadis ini beberapa bait syair yang sangat bagus. Di situ dikatakan oleh seorang penyair, masyainaha khuto, itu salah kalau pakai alif, yang benar pakai alif maksurah, khuto, jamak dari khutwah, bukan khotton, kalau gitu bacanya khotton, gak ketemu kalau khotton, itu khuto, pakai alif bengkok. Masyainaha khuton kutibat alaina, wa man kutibat alaihi khuton masyaha, wa arzakun lana mutafarriqatun, faman lam ta'tihi masyyan ataha, wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha. Adalah sebenarnya bait panjang dinisbahkan kepada beberapa orang syuara. Di situ dikatakan di awalnya, ajibtu liman yuqimu bidari dullin wardullahi wasi'atun fadaha fadhaka minar rijali qalili aqlin balidin laysa yadri ma tahaha fanafsuka fuzbiha in khifta daiman wakhallil yaddara tan'aman banaha. Fa innaka wajidun ardan bi ardin wa nafsuka la tajid nafsan siwaha. Ini beberapa bait syair. Di situ seorang penyair mengatakan, masyainaha khuto, kita akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Kutibat alaina, yang telah ditulis untuk kami, untuk kita. Wa man kutibat alaihi khuto, dan barang siapa yang telah ditulis baginya langkah-langkah, masyaha, maka dia pasti akan menjalaninya. Enggak mungkin menjalani yang lain. Pasti akan menjalani apa yang telah ditulis. Faham? Masyainaha khutan kutibat alaina, wa man kutibat alaihi khuta masyaha, kita akan menjalaninya selangkah demi selangkah menuju ajal yang telah ditulis untuk kita. Dan barang siapa yang telah ditulis baginya langkah-langkah tadi, pasti dia akan menempuhnya. Warzakun lana mutafarriqatun, dan rezeki-rezeki diberikan kepada kita yang terpisah-pisah. Ada yang mencari rezeki dengan berdagang, ada yang dengan bertani, ada yang dengan bercocok tanam, ada yang dengan macam-macam. Faman lam ta'tihi masyyan ataha, maka barang siapa yang rezekinya tidak mendatangi dia dengan keadaan berjalan, maka dia yang akan mendatangi rezeki tersebut. Masalah rezeki enggak perlu khawatir. Kalau rezeki itu enggak datang, kita yang pasti akan mendatanginya. Wa man kanat maniyatuhu bi ardin, dan barang siapa yang maniyah itu kematian. Kalau umniyah itu angan-angan. Tapi kalau maniyah itu kematian. Dan barang siapa yang kematiannya ditulis pada suatu negeri, falaysa yamutu fi ardin siwaha, maka dia tidak mungkin mati di negeri selainnya. Ini syahidnya. Bahwasanya seseorang kalau sudah ditakdirkan untuk mati pada suatu tempat, dia tidak akan mati di tempat yang lain. Kullun nasi yamutun, kata syekh ya, setiap manusia pasti akan mati. Minal jin wal ins, baik dari manusia maupun dari jin. Jin juga mati. Jin juga mati. Walalam kalau umurnya jin lebih panjang atau kalau lebih pendek, yang jelas jin juga akan mati. Wal muluk, juga para raja juga akan mati. Enggak ada raja di muka bumi ini yang enggak mati. Wal ruasa, para kepala-kepala, para pemimpin-pemimpin. Wa fatahila, dan juga fatahil jamaknya fitahlun. Fatahil jamaknya fitahlu. Ini kalimat kata yang sangat aneh sekali, tidak sesuai dengan wazan bahasa Arab. Al-fitahlu artinya para pakar, jamaknya fatahilu. Fitahlu mufrad, jamaknya adalah fatahilu. Wa fatahilal ulama, wa fatahilil ulama, wa hudzakil atibba, para pakar-pakarnya, ilmuwan, para ahlul ilm, mereka juga akan mati. Enggak ada ulama kemudian enggak mati, enggak ada. Wa hudzakil atibba, bahkan orang yang tukang mengobati penyakit juga pasti akan mati. Para hudzak, para cendekiawan dari kalangan para dokter. Dokter itu pintar-pintar. Semuanya mereka akan mati. Dzukira fi tarjamati Sinan ibn Thabit at-Tabib, disebutkan di dalam geografinya, biografinya, biografi. Sinan bin Thabit, Abu Said kunyahnya, seorang tabib, seorang dokter terkenal. Sinan bin Thabit, Abu Said at-Tabib, rahimahullah, annahu lamma mata, tatkala beliau meninggal, si dokter fenomenal ini, qila fi rithahi, dikatakan di dalam bela ucapan bela sungkawanya, rithaun, itu artinya ucapan bela sungkawa. Namanya ritha, yarsi berarti mengucapkan turut bela sungkawa. Itu biasanya ada turut bela sungkawa. Dikatakan dalam sebagian bela ucapan bela sungkawa tentang kematian si dokter yang terkenal tadi, kul lil ladzi sana'ad dawa'a bi kaffihi ataruddu maqduran 'alaika qad jaro matal mudawi wal mudawa walladzi sana'ad dawa'a bi kaffihi wa man ishtara. Katakanlah kepada orang yang membuat obat dengan telapak tangannya, ataruddu maqduran, apakah engkau akan menolak takdir yang sudah ditakdirkan alaika kepadamu, qadjaro, yang telah berjalan? Enggak bisa, dokter enggak bisa mengobati, yang mengobati itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menolak takdir. Kalau sudah waktunya mati ya mati, waktunya sakit, waktunya enggak sembuh ya enggak sembuh. Madal mudawi, orang yang mengobati juga mati. Wal mudawa, dan yang diobati juga pasti akan mati. Walladzi sana'ad dawa'a, para apoteker, para farmasi yang membuat obat juga akan mati. Bikafihi, dengan telapak tangannya. Wa man ishtara, dan yang beli obat juga akan mati. Mati kabeh, mati semua. Dokter juga mati, apoteker juga mati, yang beli obat juga mati, yang jual obat juga mati. Ini salah satu ucapan bela sungkawa terhadap kematian Sinan bin Thabit at-Tabib rahimahullah. Ya qaumi lakumul mulkul yauma zahirina fil ard. Wahai kaumku, bagi kalian kerajaan pada hari ini megah, zahirin, nampak tegar di muka bumi. Tapi famay yang suruna mim ba'sillah in ja'ana. Tapi katakan padaku, siapakah yang akan menolong kita dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah apabila ia sudah mendatangi kita? Jadi nasihatnya seorang rajul yang saleh di zamannya Nabi Musa, ya qaumi lakumul mulkul yaum. Wahai kaumku, mungkin bagi sekarang kalian memiliki kekuasaan, memiliki kedikdayaan, memiliki kehebatan, ketangguhan di dunia ini. Tapi katakan kepadaku, siapa yang akan menolong kita nanti ketika takdir Allah sudah mendatangi kita? Enggak ada yang bisa menolong. Wa qala ta'ala wa ja'at sakratul maut bil haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah datang, pasti akan datang sekarat kematian bil haqq, dengan kebenaran. Idza kana al mautu haqqan, itu bukan haqqun tapi haqqan karena khabarnya kana. Idza kana al mautu haqqan fantabih ala ayyi halin tamut, maka yang paling penting adalah gak mungkin kamu menolaknya, gak mungkin kamu mengundurnya, gak mungkin kamu membelinya. Tapi yang paling penting adalah perhatikan di atas keadaan apa kamu itu akan mati. Itu yang perlu diusahakan. Karena mati itu pasti datang. maka satu-satunya yang kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri, itu toh. Supaya semoga kita bisa mati di atas kebaikan itu saja. Di atas apa kamu nanti akan mati, itulah yang kamu persiapkan. Gak usah pusing mati kapan, tapi di atas apa kamu akan mati, itulah yang perlu dipikir. Kamu gak perlu memikir kapan kiamat datang, kapan mati itu akan datang, karena kamu gak tahu. Yang perlu kamu pikir adalah apa yang kamu persiapkan untuk menunggu kematian tersebut. Qaddim li nafsika amalan sholihan. Lakukanlah, persembahkanlah bagi dirimu amalan sholih. La yuhikat takahur, jangan sampai melalaikanmu memperbanyak dunia ini. Faqad haddadallahu lahina bidzalik, maka Allah telah mengancam orang-orang yang lalai tentang kematian. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, saling banyak-banyakkan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang singgah di kuburan. Zurtum, karena di kuburan itu cuma singgah, karena kuburan itu hanya barzah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kamu mau terus-terusan memperbanyak sampai kamu mati. Qaddim li nafsik, persembahkanlah bagi dirimu. La takun kaman qala ta'ala anhum, jangan sampai engkau menjadi seperti orang yang Allah ceritakan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia baru mengatakan, ya Allah kembalikanlah aku. Jangan seperti itu. Jangan pernah menyesali kematianmu. Tinggalkanlah dunia ini dengan keadaan tersenyum. Itu matinya seorang mukmin. Ia akan mati dalam keadaan bahagia, tidak merasa sedih atas apa yang telah dia tinggalkan, dan tidak merasa takut, khawatir atas apa yang akan ia datangi. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu matinya seorang mukmin. Nas'alullah min fadli. Dikala kematian di masa-masa sakral seperti itu, datang malaikat untuk menemaninya. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kalau orang-orang yang mereka itu buruk, mereka akan menyesal, mereka akan menangisi kematian mereka, sehingga mereka menyesal dan kecewa dan meminta untuk balik ke dunia ini. Wa qala anhum, dan juga jangan seperti orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu taubatnya tidak diterima. Wa laysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidaklah taubat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengamalkan banyak keburukan. Hatta idza hadara hadhumul maut, sampai datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, terus-menerus mengamalkan keburukan sampai mati, enggak sempat taubat. Baru mati, baru ia mengatakan, qala inni tubtul ana, ya Allah, aku bertobat sekarang. Pas sudah nyawa di kerongkongan, ya enggak bisa, taubat enggak diterima. Walalladzina yamutuna wahum kuffar, dan juga bukan orang bagi orang yang mereka itu mati dalam keadaan kafir, belum sempat bertaubat. Ini enggak ada lagi taubat. Enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mati di atas kekufuran, maka tidak diampuni dan selama-lamanya akan di neraka. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Ulaika adadna lahum adzaban alima, mereka itulah orang-orang yang kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Bagaimana bentuk sebenar-benarnya takwa ini? Ada beberapa penafsiran dari para ulama, di antaranya adalah haqqa tuqati adalah fattaqullaha mastata'tum, semampunya, pokoknya sudah berusaha maksimal. Walaupun pasti ada kekurangan, pasti ada terjatuh, terjungkir, terbalik, yang penting dia berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa, itulah haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian dalam Islam. Piye carane? Ojo mati nek gak Islam. Piye? Bagaimana caranya? Gak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal kita gak tahu mati itu kapan. Berarti ayat ini adalah benar-benar menyuruh untuk terus-menerus seseorang waspada dan berhati-hati dan mempersiapkan setiap detik, setiap saat, jangan sampai lengah, supaya tauhidnya tidak terhanguskan. Hati-hati dari syirik. Benar-benar merasa takut dan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari syirik dan meminta dimatikan di atas Islam. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa anta satamut, maka engkau akan mati wahai hamba Allah. Lakin ala ayyi halin tamut, akan tetapi di atas apa kamu akan mati? Mati pasti, tapi di atas apa, ini yang masih menjadi misteri. Karena itu nasihatnya Syekh, ini yang paling penting ikhwan. Ini fakroh ini yang paling penting. Karena mengenai mati tadi sudah kita ketahui dan sudah kita hafal kalau kita semua akan mati. Tapi apa poinnya? Yang perlu dipersiapkan, hawil annaka tastaqimu ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Ini nasihat yang paling berbobot. Modal yang paling berharga untuk mati itu adalah engkau itu istiqamah di atas kitabullah dan di atas sunnahnya Rasulullah. Itu loh. Kalau masalah dosa, semua orang pasti terjatuh dalam dosa setiap hari. Tapi setidaknya engkau berusaha untuk menetap di atas kitabullah dan sunnahnya Rasulullah bersama dengan ahlul haq. Ini kenapa dulu saya nasihatkan bahwasannya bersama kebenaran itu adalah bekal yang paling berharga untuk menyambut kematian. Ketika ayat di dalam surat Qul ya ibadialladzina asrafu itu, ini. Karena ya kawan, orang kalau niatnya itu baik, niatnya itu tulus, benar-benar ngikuti kebenaran ini, wes pokoknya aku ngikut kebenaran ya Allah, saisoku, semampuku, pokoknya aku ngikut kebenaran. Kalau seandainya iya, terjatuh di dalam kemaksiatan, terpeleset ke dalam kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mengambil niatnya yang secara global tadi dan akan mengampuni dosa-dosanya dan kekurangan-kekurangannya. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Itu antum baca surat Al-Ahqaf. Wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Itu sifat-sifatnya orang baik. Ketika sudah berumur 40 tahun, ia menghadap kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosa yang telah lampau di masa mudanya dan memohon agar dibenahi dan diperbaiki untuk anak dan keluarganya. Kata Allah, itulah orang-orang baik yang kebaikannya akan kami terima dan keburukannya akan kami maafkan. Ini. Tapi kalau orang itu sengaja menyelisih kebenaran, tahu itu benar tapi diselisih, dimusuhi, ini bahaya. Walaupun ngamalkan amalan banyak apapun, tapi dia punya satu dosa, ini bahaya. Bahaya. Jangan sampai keburukan dan kebatilan dibawa sampai mati, memusuhi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, memusuhi dakwah tauhid, kamu bawa sampai mati, bahaya. Makanya modal yang paling berharga untuk menjemput kematian ini adalah niat kita yang tulus, jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, iki wis apa isoku iki ya Allah, ini sudah semampuku, sudah maksimal kemampuanku untuk mengikuti kebenaran yang datang darimu ya Allah. Dene ana kesalahan, kalau mungkin ada satu, ada beberapa kekurangan, ada maksiat yang dia luput tidak bertaubat, maka semoga Allah mengampuninya. Ngono lho. Wong iku sing penting niate wis temenan, wis pasrah temenan ambek kebenaran iki. Adapun adanya maksiat, adapun adanya kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan yang ia lakukan di sehari-seharinya, maka tinggal harapan untuk diampuni, itu saja. Yang penting sudah niat secara tulus untuk mengikuti kebenaran ini secara total. Gitu loh. Tidak sengaja menerjang kebenaran, tidak sengaja menyelisih kebenaran. Inilah modal yang paling berharga untuk menjemput kematian. Ini nasihatnya saya ya. Hawil, usahakanlah, hawala yuhawilu, usahakanlah engkau itu istiqomah di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah. Mbah piye-piye pokoknya mati di atas Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun membawa dosa yang banyak, Allah Subhanahu Wa Taala diharapkan akan mengampuninya. Dosa-dosa lamam, dosa-dosa kecil yang ia lakukan di hari-harinya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Sing penting wong iku wis niate wis temenan, niat ngelok sing apik temen. Seperti orang berpuasa itu loh, sudah niat puasa sebulan, ya wis itu niat itu yang diambil. Dene engko besok lupa, kadang besok lagi lupa, yang penting niatnya secara global. Sing penting wong iku wis niat apik temen. Tulus temen. Benar-benar tulus, benar-benar jujur kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diharapkan itu sebagai bekalnya untuk menyambut kematian ini. Yang penting niat secara global tadi. Yang penting niat secara global tadi. Adapun ketika mungkin ketika itu dia berdosa, ketika ia berbuat maksiat, dan kemudian datang padanya kematian, maka semoga diampuni. Yang penting dia niatnya sudah baik semampu mungkin. Makanya ikhwan, bahayanya menyelisih kebenaran dalam keadaan sadar, dalam keadaan ngerti, dalam keadaan sengaja kamu selisih Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kok orang wedi, kok gak takut waktu itu kematian datang menjemputmu? Maka ini adalah nasihat yang sangat berharga dari Syekh Yahya Hafizahullah, agar seseorang membekali dirinya dengan tulus mengikuti kebenaran yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tentang kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, maka hanya tersisa harapan agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hawil annaka tastaqimu ala kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabiratin wa saghirah, dalam setiap hal yang besar maupun yang kecil. Yang penting wong iku berusaha ngikuti sunnah. Adapun dalam afrod, satu-satu perbuatan ada salah, ada kurang, ada lalai, ada luput, ya pasti ada. Yang penting niatnya sudah benar-benar tulus, enggak sengaja, enggak maya, enggak nambeng, enggak sengaja menerjang gitu loh ya kawan. Itu fa'asallahu an yatawaffaka 'alal islamil haq, maka semoga Allah mematikan kamu di atas Islam yang benar. Sing penting mati di atas Islam yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar, agama yang benar. Ini makanya pentingnya untuk terus bersama dengan Ahlus Sunnah, mempelajari dan mendalami akidahnya Ahlus Sunnah, supaya seseorang itu mati di atas agama yang benar, agama Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun afrod, satu perbuatannya, masing-masing perbuatannya, maka yang namanya manusia pasti ada salah. Sing penting iku keyakinannya benar, ilmunya benar, akidahnya benar. Adapun ada kesalahan-kesalahan di dalam muamalah, di dalam hidupnya, kesehariannya, di dalam bergaulnya, berkawannya, ini yang namanya manusia pasti ada. Ini adalah nasihat yang sangat berharga agar kita mati menjaga istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah semampu kita. Alal islamil haq wa sunnatis sahihah, di atas sunnah yang sahihah. Wa hadhihi makramah, ini adalah sebuah kemuliaan. Man mata ala tauhid, barang siapa yang mati di atas tauhid, wa ala sunnah, mati di atas sunnah, wa ala talabul ilm, apalagi mati di atas talabul ilm. Nasallallahu assalamu ala afiyah wa nasallallahu min fadli. Ini adalah sebuah kemuliaan, mati di atas sunnah, bukan mati membenci sunnah. Ya wail, duhai celakanya orang yang mati dalam keadaan membenci sunnah, tidak sempat bertaubat, membenci dakwah tauhid, membenci dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Nasallallahu assalamu ala afiyah, betapa meruginya. Karena itu mati itu pasti dan gak bisa ditolak. Tapi yang paling penting adalah engkau mati di atas agama yang benar, di atas keyakinan yang benar, di atas syariat yang benar. Adapun dosa-dosamu yang kau lakukan di hari-harimu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itu saja. Enggak ada yang lain sudah. Ini beberapa nasihat dari Syekh Yahya Hafidzahullah di dalam menjelaskan bait tentang kematian milik Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullah, bahwasanya seseorang menjaga keistiqamahan. Yang namanya istiqamah itu ya berusaha terus tidak sengaja menyelisih kebenaran, tidak sengaja menerjang kebenaran, karena itu bahaya sekali. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.